Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira wa ba'du. Kita akan membaca hadis di kitab Al-Lu'lu' wal Marjan, hadis nomor berapa? 318. Hadis nomor 318. Bab makruh mengusap kerikil atau debu yang ada di tempat sujud ketika hendak sujud. Hadis dari Mu'aykib, Mu'aykib ibnu Abi Fatimah, Mu'aykib ibn Abi Fatimah. Dan hadis beliau dalam Sahih Bukhari hanya satu, yaitu hadis ini. Sehingga beliau termasuk di antara perawi atau para sahabat yang hadisnya hanya disebutkan sekali dalam Sahih Bukhari. Beliau termasuk as-sabiqun al-awwalun, termasuk orang-orang yang masuk Islam pertama, meskipun sejarahnya jarang disebutkan dalam beberapa peristiwa kebersamaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau lah yang dipasrai untuk membawa cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hilang di zaman siapa? Uthman ibn Affan. Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala fil rajul yusawwi turaba haitsu yasjudu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan komentar terhadap orang yang dia membersihkan tanah ketika hendak sujud. Qala, kata beliau, in kunta fa'ilan fawahidatan fawahidatan. Kalau kamu harus melakukan seperti ini, maka yang boleh hanya sekali saja. Sehingga ketika sujud kemudian merasa terganggu dengan bagian yang kotor di tempat sujud, boleh diusap tapi hanya sekali. Beliau memberikan pernyataan, in kunta la budda fa'ilan fawahidah, kalaupun harus melakukannya hanya sekali, berarti antara mengusap dengan tidak mengusap lebih baik mana? Lebih baik mana? Tidak mengusap. Dibiarkan lebih baik dibandingkan diusap. Dan beliau kasih batas hanya sekali, berarti itu maksimal. Artinya kalau tidak diusap lebih baik, dan kalaupun harus mengusap maka maksimal hanya sekali. Tayyib. Sekarang apa hukum mengusap bagian dari tempat sujud karena di situ ada kotoran? Ada perbedaan yang disampaikan oleh para ulama dalam masalah ini. Pendapat pertama mengatakan hukumnya diperbolehkan secara mutlak. Dan ini pendapat Imam Malik, sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar, annahu lam yara malikun bihi ba'sa. Menurut Imam Malik, mengusap seperti ini enggak masalah. Wa kana yaf'aluhu, dan beliau juga sering melakukannya. Tapi dikomentari oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar, faka'annahu lam yablughul khabar. Mungkin saja Imam Malik belum mendengarkan hadis ini. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam ngasih batas boleh mengusap tempat sujud tapi hanya sekali. Kemudian pendapat yang kedua, pendapat Zahiriyah. Menurut Zahiriyah, mengusap tempat sujud lebih dari sekali hukumnya haram. Ya, kalau ada orang sujud, ngusap, kemudian nanti mau sujud lagi, ngusap lagi, lebih dari sekali hukumnya haram. Maka dia berdosa dengan perbuatan seperti ini. berdasarkan dohir hadis, sehingga dohiriyah tidak membedakan apakah mengusap di situ sekali, dua kali berturut-turut, lebih dari sekali berturut-turut, atau tidak berturut-turut. Selama lebih dari sekali hukumnya haram. Karena Nabi SAW hanya membolehkan sekali. Dan dua pendapat ini pendapat yang ekstrim. Yang satu membolehkan mutlak, yang satu melarang secara mutlak, sehingga dia di posisi ujung dan ujung. Dan pendapat yang lebih mendekati wallahu ta'ala alam adalah pendapat jumhur, bahwa mengusap hukumnya makruh. Mengusap tempat sujud ketika sholat hukumnya makruh. Hanya saja jumhur ulama berbeda pendapat mengenai ilahnya. Kenapa ini hukumnya makruh? Pendapat pertama mengatakan hukumnya makruh karena kegiatan seperti ini melakukan gerakan di luar sholat. Dan pada asalnya melakukan gerakan di luar kebutuhan ketika sholat hukumnya apa? Makruh. Orang ketika sholat dolanan jenggot, dolanan kancing, atau dolanan ketu, atau apa lagi? Ya. Kalau garuk-garuk yang tidak dibutuhkan, enggak gatel digaruk. Terlalu banyak bergerak, atau dolanan biasanya sisa makanan. Maka yang seperti ini termasuk diantara tindakan yang makruh karena dia melakukan gerakan di luar sholat tanpa kebutuhan. Kalau ada kebutuhan hukumnya diperbolehkan, tapi kalau tanpa kebutuhan hukumnya makruh. Alhamdulillah, masyarakat Indonesia termasuk diantara yang anteng ketika sholat dibandingkan orang Timur Tengah, yang mereka ketika sholat terlalu banyak melakukan gerakan yang tidak dibutuhkan. Dan dani gutroh itu berkali-kali. Kadang sudah dirapikan, nanti dirapikan lagi, dirapikan lagi. Apalagi kalau sudah pakai jubah, itu berkali-kali dirapikan. Kalau masyarakat kita, alhamdulillah termasuk anteng ketika sholat. Alhamdulillah, itu kelebihan yang kita miliki. Masalah batin kita tidak tahu ya. Bisa jadi mereka lebih khusyuk batinnya meskipun lebih banyak bergerak dohirnya. Kemudian pendapat yang kedua, bahwa makruh ketika sujud mengusap tempat sujud karena semua yang ada di tempat sujud kita, mereka berharap ditindih oleh anggota badan sujud kita. Ditindih oleh anggota sujud kita. Kena dahi kita, kena hidung kita, kena tangan kita. Sehingga karena harapan itu, maka mereka tidak boleh dibersihkan, tidak boleh disingkirkan. Dan ini berdasarkan sebuah riwayat dari Ibnu Abi Syaibah. Sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari Abu Saleh As-Samman. Beliau mengatakan, "Idza sajadta fala tamsah al-hasa." Kalau kamu sujud, maka kerikil-kerikil kecil itu jangan dibersihkan. "Fa inna kulla hasatin tuhibbu an yasjuda 'alayha." Karena setiap debu-debu kecil yang ada di hadapanmu itu, mereka ingin, mereka senang kalau ditindih oleh muka kamu ketika sujud. Sehingga mereka tidak boleh disingkirkan. Dan kata Al-Hafidh, wahada ta'lilun akhar. Dan ini salah satu di antara alasan yang lain kenapa kita dilarang ketika mau sujud membersihkan tempat sujud. Kemudian pendapat yang ketiga mengatakan bahwa illah, larangan kenapa ini makruh adalah alla yaj'ala bainahu wa bainar rahmatil lati tuwajihuhu haila. Agar jangan sampai ada penghalang antara rahmat yang dia hadapi dengan dirinya. Artinya sujud itu gerakan nomor berapa dalam salat, Pak? Sujud gerakan nomor berapa dalam salat? Berdiri, rukuk, i'tidal, terus sujud. Gerakan nomor berapa? 4. Berarti gerakan sujud itu sudah didahului oleh gerakan-gerakan yang lain. Sholat sudah kita mulai kurang lebih 1 atau 2 menit sebelumnya. Allahu Akbar, kita takbiratul ihram. Kemudian membaca iftitah, membaca surat, membaca Al-Fatihah, membaca surat. Kemudian ruku, iktidal, baru kemudian sujud. Sejak kapan rahmat itu diturunkan oleh Allah? Sejak kita mengawali sholat. Nah, termasuk di antara rahmat itu Allah Subhanahu wa taala bentangkan sampai di tempat sujud kita. Maka begitu orang ini sujud, kemudian itu dihapus, dia memberikan hail, penghalang antara dia dengan rahmat Allah taala. Ini disampaikan oleh Al-Hafidz, wallahu alam. Dan kata beliau, hada lakin hadis Abi Dzar, ini berdasarkan hadis Abu Dzar, yadullu ala anna al-illata fihi alla yaj'ala bainahu wa bainar rahmati allati tuwajihuhu haila. Kenapa ini dilarang? Ilahnya adalah agar dia tidak menjadikan antara dia dengan rahmat sebuah penghalang. Karena rahmat itu sudah diturunkan oleh Allah taala sebelum dia sujud. Sejak dia mengawali salat. Wallahu a'lam. Yang kesimpulannya adalah bahasanya seperti ini tidak selayaknya kita lakukan, sehingga kalaupun ada kerikil kecil-kecil, kalau batu ya disingkirkan ya, nanti benjol kepalanya. Kalau ada kerikil kecil-kecil yang sekiranya masih bisa kita tahan ketika kita gunakan untuk alas sujud, maka sebisa mungkin jangan disingkirkan, biarkan saja dan kita gunakan untuk sujud. Praktek ini kalau di dalam masjid mungkin tidak kita jumpai, tapi ketika kita sholat di lapangan, ketika sholat Id, atau kita sholat di tempat yang di situ banyak debunya dan seterusnya, biarkan saja nempel di muka, tidak jadi masalah. Karena itu lebih baik dibandingkan ketika kita bersihkan. Wallahu ta'ala alam. Tayyib. Berarti apakah hadis ini menunjukkan dilarang untuk bersih-bersih masjid? Ya, biarkan saja kotor. Ya. Sehingga nanti setiap yang sujud, mukanya ada putihnya. Tidak menunjukkan seperti itu sama sekali. Ini hanya berlaku ketika apa? Sholat. Kalau di luar sholat sudah dibersihkan gimana? Silahkan. Bagus, ini bagian dari menjaga kebersihan masjid. Tapi kalau sedang sholat kemudian menjumpai tempat seperti itu, gak usah takut. Karena debu itu najis atau tidak, Pak? Apa dalil kalau debu gak najis? Dipakai untuk tayamum. Kotor loh, Pak, itu, Pak. Kotor itu tidak sama dengan najis, tapi najis sama dengan kotor. Loh kok bisa? Kotor itu relatif, tergantung siapa yang memandang. Bagi orang kafir, babi itu suci. Bagi kita, babi itu kotor. Sehingga meskipun sudah dicuci bersih, dijadikan tongseng atau tengkleng babi, doyan gak, Pak? Gak doyan. Kita lihat aja jijik. Meskipun bisa jadi baunya enak ya, baunya harum ya. Ya, pernah lewat di sebuah pasar, ada kaki babi kukus, dijejer satu apa panci gitu, dikukus, Pak. Nah, di Sawang ya daging tok itu, Pak. Daging sama lemak. Itu apa baunya itu sempat tercium. Nah, ini dan ini panganan enak ini. Cuman kita ngelihat jijik, Pak. Sehingga jangankan disuruh mencicipi, nyentuh saja kita enggak mau. Kotor bagi kita. Meskipun bagi orang yang merasa bahasanya itu halal, gak ada beban dalam masalah ini, wah itu sesuatu yang bersih. Bagi orang orang Bima atau daerah timur Nusa Tenggara, yang namanya kotoran sapi itu dijadikan apa? Cat tembok. Jadikan cat tembok. Itu daerah mana itu? Lombok, mungkin timurnya Lombok mungkin ya. Dia menjadikan kotoran sapi sebagai cat tembok. Bagi kita itu kotoran, bagi mereka enggak, ini teman tidur. Sehingga kamarnya dicat pakai kotoran sapi. Nah, maka istilah kotor dan tidak kotor itu relatif. Kita tidak menganggap debu itu kotor, tapi debu itu suci, bahkan bisa dijadikan sebagai alat untuk bersuci. Karena itu kena dahi, kena tempat sujud kita, enggak jadi masalah. Wallahu a'lam. Selanjutnya kita membahas hadis nomor 319. Bab tentang larangan meludah di masjid ketika sholat atau yang lainnya. Hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a busaqan fi jidaril qiblah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat busok, ludah di tembok masjid. Ludah yang bercampur dahak kering, akhirnya membekas di tembok masjid. Fahakkahu, lalu dikerik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma aqbala 'alan nas. Setelah itu beliau menghadap ke arah para sahabat. Faqala, beliau bersabda, "Idza kana ahadukum yusalli fala yabsuqu qibla wajhihi fa inna Allah qibla wajhihi idza shalla." Apabila kalian salat, maka jangan meludah ke depan karena Allah Subhanahu wa taala berada di depannya ketika dia salat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan di sini penulis membawakan banyak hadis. 6 hadis tentang masalah meludah di masjid. Kita baca lanjutannya. An Abi Sa'idin, dari Abu Sa'id Al-Khudri, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam absara nukhama. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat dahak di kiblat masjid. Melihat dahak di arah kiblat itu berarti nempel tembok. Berarti bagian depan Masjid Nabawi itu ada temboknya. Fahakahu bihasatin, kemudian beliau kerik dengan menggunakan kerikil. Summa naha ayyabzuqar rajulu baina yadayhi au an yamini. Kemudian beliau melarang orang meludah membuang dahak ke arah depan atau ke sebelah kanan. Walakin an yasarihi, namun yang boleh ke arah kiri. Au tahta qadamihi al-yusra, atau ke arah bawah kaki kirinya. Sehingga meludahnya ke arah bawah, tepat berada di bawah kaki kiri. Dapat hati seperti ini terus pulang dari kajian, wah bahaya nanti ya. Prakteknya bisa berbahaya. Kemarin ustadznya di Masjid Al-Hidayah ngajari kayak gini. Padahal ini belum lengkap ya. Nanti dulu, jangan pulang dulu. Kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Abu Sa'id Al-Khudri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat dahak di tembok masjid. Fatanawala hasatan, kemudian beliau mengambil kerikil. Fahakkaha, lalu beliau mengeriknya. Faqala, lalu beliau bersabda, "Idza tanakhama ahadukum, kalau kalian buang dahak, fala ya tanakhamanna qibala wajhi." Maka jangan sampai buang dahak ke arah depan. "Wala an yamini," jangan pula ke arah kanan. "Wal yabsuq an yasarihi aw tahta qadamihi al-yusra," hendaknya dia buang ke arah kiri kalau tidak ada orang. Kalau ada orang yang jangan ya, pinjam kantongnya pak, batal sholatnya ya, karena ngomong dia. Au tahta qadamil yusra, atau ke bawah kakinya yang kiri. Semakna dengan hadis atasnya. Kemudian hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat di dinding kiblat mukhatan, ada dahak kering. Au busok, atau ludah kering. Au nukhamah, atau lendir kering. Apa bedanya mukhat, nukhamah, busok? Dalam bahasa Arab, dahak yang keluar dari mulut dengan dahak yang keluar dari hidung itu beda. Kita hanya punya satu kata, umbel. Betul. Kalau dari mulut namanya apa? Ria. Kalau dari hidung, umbel. Ada mukhat, ada nukhamah. Kalau mukhat itu ria, ya. Dan ria itu syirik kecil. Nah ini kalau tidak punya penerjemah, nanti yang online di luar Jawa susah. Ria itu dahak yang keluar dari mulut. Namanya mukhat. Kalau yang keluar dari hidung namanya umbel. Ingus, nukhamah. Fahakkahu kemudian dikerik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sekarang kita akan lihat beberapa pelajaran dari hadis yang tadi kita baca terkait meludah ketika salat. Meludah, membuang dahak atau membuang ingus ketika sholat tidak dilarang. Tapi diarahkan ke arah yang benar. Sehingga kalau orang meludah dengan menggunakan tisu boleh enggak? Boleh atau tidak? Hah? Boleh. Atau dia pakai sapu tangan, kemudian dia meludah di sapu tangan terus disimpan. Hukumnya diperbolehkan. Yang tidak boleh adalah ke arah depan atau ke arah kanan. Ludah itu najis atau tidak, Pak? Ludah itu najis atau tidak? Najis atau tidak? Ludah itu tidak najis. Kalau ludah itu najis, yang kita makan kena najis. Karena orang ketika makan tidak bisa lepas dari ludah. Turunan dari ludah adalah iler. Iler itu masuk kategori ludah atau bukan? Hah? Ludah. Najis atau tidak? Tidak. Makanya kalau ada orang yang melarang, dilarang tidur di masjid. Kenapa? Nanti tidak ngiler. Ngiler kan najis. Nah, itu keliru ya. Kalau nanti tidak ngiler karena iler itu mambu, nah itu betul. Sehingga kenapa tidak boleh ngiler di masjid? Mambu, Pak, itu ganggu yang lain. Nah, itu dibenarkan. Tapi kalau iler itu najis, tidak benar. Karena iler seperti ini tidak najis. Dan orang yang tidur, mungkin dia keluar liur, karena kalau posisinya telentang, ditelan. Sambil dia bernafas, kadang ngorok itu keluar ilernya masuk ke dalam perutnya, dan itu tidak najis. Tayyib. Karena itulah meludah di masjid tidak sama dengan menajisi masjid. Sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak melarang hal ini, bahkan beliau membolehkan, tapi dengan cara ditaruh di bawah kaki kiri. Meludah ke arah kaki kiri kemudian dikubur. Kecuali ketika meludah itu ke arah depan. Ini dilarang dalam syariat kita. Dan beliau memberikan taklil. Apa ilahnya? Karena orang ketika sholat hakikatnya dia sedang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia sedang menghadap Allah, maka jangan meludah ke arah depan, tapi ke arah samping. Dan mengingat kanan itu mulia, maka sampingnya dipilih yang kiri. Baik, dan ini hanya berlaku ketika sholat. Kalau di luar sholat, boleh ke arah mana, Pak? Bebas. Khusus ketika sholat, maka meludahnya tidak boleh ke arah kiblat. Karena ketika dia meludah ke arah kiblat, dia ketika sholat di hadapannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'ina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Kemanapun kamu menghadap, maka di situ ada wajah Allah. Kamu sedang menghadap kepada wajah Allah. karena Allah menghadapkan wajahnya ketika seorang hamba menghadapkan dirinya kepadanya. Kemudian dalam hadis dari Anas bin Malik, hadis nomor 323. Innal mu'mina idza kana fis salati fa innama yunaji rabbahu. Seorang mukmin ketika dia sedang salat maka dia sedang bermunajat dengan Allah. Fala yabzughanna baina yadayhi. Maka janganlah dia meludah ke arah depan. Wala an yamini, dan jangan ke arah kanan. Walakin an yasarihi aw tahta qadamihi, tapi ke arah kiri kalau tidak ada orang, atau ke arah bawah, di bawah kakinya. Nah, ini cara meludah yang benar. Baik, sekarang kita akan bahas, saya menemukan penjelasan dari Ibnu Qayyim. Barangkali kita kebingungan tentang makna Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadapkan wajahnya ke arah orang yang menghadapkan dirinya kepadanya ketika salat. Katanya Allah berada di arsy. Allah berada di atas arsy. Berada di atas langit. Berada di atas arsy. Lalu bagaimana dengan hadis yang menjelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadapkan dirinya kepada hambanya yang menghadapkan dirinya kepadanya? Ibnu Qayyim mengatakan, fala yunafi bainal amrayn. Dua hal ini tidak saling bertentangan. Fa aina ma wallal musalli fahiya qiblatullah. Karena orang yang salat kemanapun dia menghadap, di hadapannya adalah Allah Ta'ala. Wa huwa mustaqbilun wajha rabbi. Dia sedang menghadap ke arah wajah Rabb-nya. Terus menjelasnya gimana? Li'annahu wasi. Allah Dzat yang maha luas. Luas ilmunya. Wal 'abdu idza qama ila sholati fa innahu yastaqbilu rabba. Dan ketika seorang hamba itu salat, dia menghadap ke arah Rabb-nya. Dan Allah menghadapkan dirinya kepada semua orang yang sedang salat. Lalu beliau membuat ilustrasi, tapi ini jangan dipahami interaksi hamba dengan Allah seperti itu. Ini hanya sebatas ilustrasi. Salah satu di antara nama Allah itu adalah Al-Muhit. Al-Muhit artinya apa? Zat yang maha meliputi. Al-Muhit artinya zat yang maha meliputi. Ahata bi kulli syai'in ilma. Allah meliputi segala sesuatu ilmunya. Al-Muhit, Allah meliputi semua makhluknya, langit dan bumi. Nabi SAW menjelaskan tentang ihatatullah, bagaimana Allah meliputi. Huwal awwalu wal akhiru wal zahir wal batin. Huwal awwalu falaysa qablaka syai'. Antal akhiru falaysa ba'daka syai'. Wa antal zahiru falaysa fawqaka syai'. Wa antal batin falaysa dunaka syai'. Dialah Allah yang pertama dan yang terakhir, yang zahir dan yang batin. Kita mengakui nama ini enggak? Wajib, karena ini ada dalam Quran. Terus apa maknanya? Belajar asma wa sifat itu kalau enggak lempeng-lempeng, nah, mungkin bisa berbahaya. Melenceng, bahaya. Beliau memberikan definisi dalam sebuah doa ketika beliau memuji Allah, antal awwalu falaysa qablaka syai. Ya Allah, engkau lah zat yang pertama. Tidak ada apapun sebelum engkau. Wa antal akhir, dan engkau zat yang terakhir. Falaysa ba'daka syai. Tidak ada apapun setelah engkau. Ini ihatah dari sisi apa? Allah meliputi dari sisi apa? Waktu. Karena hidup ini mengisi ruang waktu dan tempat. Allah meliputi seluruh waktu makhluk. Maka dialah yang pertama dan dia yang terakhir. Oh, berarti hidup ini ada ujungnya, Pak. Jangan dipahami seperti itu. Maknanya tidak ada satupun makhluk yang mendahului Allah, dan tidak ada makhluk yang hidup setelah Allah. meskipun tidak ada kata mati di situ. Seluruh waktu makhluk diliputi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya menjelaskan tentang ihatatul makan. Allah meliputi tempat. Bagaimana ihatatul makan? Wadh-dhahir wal batin. Dialah yang zahir dan dialah yang batin. Dia yang zahir, falaisa fawqaka syai', di atas engkau ya Allah enggak ada apapun. Karena dia yang paling tinggi. Dan dia batin, maknanya adalah falaisa dunaka syai', kalau diterjemahkan tekstual, di bawahmu enggak ada apapun. Artinya dia meliputi seluruh alam. Sehingga tidak ada satupun makhluk di luar kekuasaan dan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak boleh menghayalkan ya. Nah, Ibnu Qayyim mengasih ilustrasi seperti ini. Namanya ihathah, meliputi, itu ibarat sebuah titik lalu dikelilingi oleh lingkaran. Tapi ini hanya permisalan. Kata beliau, fa inna kulla khattin yakhruju minal markaz ilal muhit. Ketika ada sebuah titik yang dikelilingi oleh lingkaran, maka titik pusat ini, yang semua garis yang keluar dari titik pusat ini pasti akan menuju ke arah yang melingkarinya tadi. Sebuah titik, di luarnya ada lingkaran. Sekarang keluarkan sesuatu dari titik pusat ini. Mau keluar ke arah manapun, pasti akan mengenai apa? Lingkaran. Kenapa? Lingkaran ini yang mengelilinginya. Ini ihathah. Ini yang dimaksud dengan ihathah. Kita sedang mempelajari makna ihathah dalam skala kecil. Makna meliputi dalam skala kecil. Ini contoh meliputi. Ada sebuah titik, ini ada lingkaran. Kemanapun titik ini menghadap, pasti dia akan menghadap ke arah yang meliputinya. Mahfum? Fa innahu yastaqbilul wajhal muhit wa yuwajihu. Titik pusat ini selalu menghadap ke permukaan yang mengelilinginya. Wal markaz yastaqbilu wajhal muhit, dan titik pusat menghadap ke seluruh permukaan lingkaran tadi. Padahal ini baru berbicara makna ihathah untuk kasus kecil, skala kecil. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang dia muhitun bikulli makhluqatihi, meliputi segala makhluknya, langit dan bumi dan semua alam dan semua makhluk yang ada di dalamnya. Sehingga kemanapun makhluk ini tidak akan bisa keluar dari ilmu dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu orang itu, atau ketika orang itu sholat, dia sedang menghadap Allah, sehingga dia tidak boleh meludah ke arah depan, karena dia hakikatnya sedang menghadap Rabbul Izzah Jalla Jalaluhu. Wallahu a'lam. Mungkin agak susah untuk dicerna ketika kita belajar seperti ini, karena kajian seputar asma was sifat kadang terpengaruh dengan khayalan dan kelihatannya mambu filsafat. Cuman kita pahami sebagaimana zahirnya dan kita ikuti bimbingan yang diberikan oleh para ulama, meskipun kita tidak melibatkan ilmu filsafat yang ada di dalamnya. Intinya, tidak ada pertentangan antara ketika seorang hamba salat disebut sedang menghadap Allah dengan keyakinan kita bahwasanya Allah berada di atas arasy. Cara gampangnya, dat Allah tidak menyatu dengan hamba, tapi ilmu Allah meliputi seluruh hambanya. Dan ketika sang hamba sedang menghadap kepadanya, maka Allah pun menghadap kepadanya, memperhatikan sang hamba. Maka jangan tolah-toleh, sehingga Nabi SAW melarang kita kalau menghadap ke arah bos, atau pejabat atau orang yang kita takuti, kita gak bakalan berani noleh. Nunduk saja, noleh dikit nanti dimarahi. Kamu ini diajak bicara toleh-toleh, kalau noleh dikit kita gak berani, kita akan menghadap dengan khusyuk. Karena kita tahu orang yang kita hadapi ini orang yang kita takuti. Nah, kita bisa melakukan itu ketika sholat, maka kita tidak toleh-toleh, wajah kita tidak toleh-toleh, tapi bisa jadi batin kita toleh-toleh. Nah, batin kita menoleh kemana, entah, bahkan ucul ya, lepas, keluar masjid. Kemana pak? Sudah di sampai angkringan. Fisiknya di masjid, tapi hatinya sudah sampai angkringan. Ada kayak gitu pak? Ngoten-ngoten pak. Masya Allah. Apalagi kalau sudah punya rencana, nanti setelah ini kita makan-makan. Wah, fisiknya di masjid, okay, hatinya sudah sampai Mi Jakarta. Wah. Nah, itu berarti dia konsentrasi fisik tapi tidak konsentrasi batin. Padahal Allah memperhatikan lahir batin. Sehingga bisa jadi kita ini memang orang yang nakal, diajak bicara, diajak bermunajat, tapi kita malah pergi melengos. Nah, itulah sebabnya kenapa sholat kita pahalanya jadi banyak berkurang, gara-gara tidak fokus, melengos. Tapi kan saya anteng, anteng fisikmu, batinmu mboh ra karuan, kadang hilang kemana. Baik, makanya kalau punya rencana jangan disampaikan sebelum sholat ya, bahaya. Rencana makan-makan ya, atau rencana pergi kemana ya, disampaikan sebelum sholat itu mesti kepikiran ketika sholat ya. Betul nggak Pak Bayu? Ya. Baik, setelah isya kita makan. Ganggu konsentrasi. Satu lagi. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hadis nomor 324. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-buzaqu fil masjidi khati'atun." Meludah di masjid itu perbuatan dosa. Khati'ah di sini dimaknai dosa. Dosa kecil, khati'ah. Wa kafaratuha dafnuha. Kafarahnya adalah dikubur. Sehingga dia harus diuruk ya, dikubur agar tidak ganggu yang lain. Sehingga kalau dia ludahnya ke tembok ya dibersihkan. Alhamdulillah kalau di tempat kita tidak ada. Tapi kalau meludahnya misalnya di baju, nanti sampai rumah dibersihkan. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.